إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini hari Ahad insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah al-kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik al-kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga, baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat. Siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan, kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi, bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi, bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih, bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam. saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita, dan melalui majelis ini kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa, dosa kekufuran, menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan, dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah, atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsah dan beristianah kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman, kata mereka, bisa masuk surga, beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya, semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya. Tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan, atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam, semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh, dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan, baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim, adalah sebuah dosa besar yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan soleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya, dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal, dosa terorisme, dosa berbagai amalan bid'ah, dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakiti fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya. Apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya, menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu. Yaitu segera beristighfar. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54. Dari surat Az-Zumar ini. Allah mengatakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum. Dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. Membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin mithqalu dzarratin min kibir." Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong, disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis, ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang, ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur, ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir, itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan bangga, tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif memanggil kalian semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, atau takut kehilangan materinya, atau takut sakit fisiknya. Nah, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat, kembali kepada jalan agama, karena takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita, untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Wa aslimu lahu ay bijawarihikum. Dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya, untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih. Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum, jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati, qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki. Terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah, dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis, secara anggota tubuh yang nampak kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah? Sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus, dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab kita enggak tahu bentuknya seperti apa. Enggak tahu kita bentuknya seperti apa, Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rob kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli ayatiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini. Azab terhadap negeri ini. Terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda. Melecehkan firman Allah, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh. Mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran, tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di salat-salat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Loh kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak, bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah, kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang, pergi, kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ritual bersemedi di gunung, di hadapan batu. Ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak. Sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung. Sesajen ini, sesajen itu. Bukan bagian dari agama Allah sedikit pun. Bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi negara kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mukminin. La'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian, sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya, rumah tangga semuanya, komunitas apapun dia, kembali, kembali bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lay bin-nahari liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'ul lail hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan, akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastisy'ara qubhihi ma'an nadami 'alaihi wal 'azm 'ala an la ya'uda ilaihi wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis shalihah. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah. Meninggalkan dosa, dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya. Maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah. Bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini. Tapi karena takut ditinggalkan oleh umat. Takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya. maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkudz dzambi makhafatullah, sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik, namun bukan karena dorongan takut kepada Allah, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi, entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, takut hilang posisi itu, atau punya kepentingan bisnis, dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi, atau keuntungannya akan berkurang ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat. Dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan. Qala wastish'ara kubhihi. Dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih, disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria, telah melakukan kebid'ahan atau kehizbian atau kezoliman-kezoliman, tapi dia nampak ceria, enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari, tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm ala adamil audi ilaih, disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut dia hindarin, dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari, kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu, serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan, Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat, ya, dan yang semisal itu. Enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau At-Tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar tobatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertobat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima tobat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya tobat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati, ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum tobat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel, ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini disebutkan wal azm ala adamil audi ilaih, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, gak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersedekah, berinfak, nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan, dan bersama itu beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Bara kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala an la ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertobat, beriman dia. Qala wa amila salihah, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk kita tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini, tidak mungkin tidak, kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya, pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta, tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Dhuntiqam, Dia enggak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Enggak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahli sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk, belajar mengenal Allah. Duduk, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syidda. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpuh belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah. Belajar, belajar, belajar talabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian. Di Cilengsi Ustadzuna Ustadz Abdurrahman Mubarak dan Ustadz-Ustadz yang bersamanya. Dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah. Penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan. Selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu. Sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu. Gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama. Thalabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid. Tauhidul asma was sifat. Yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua. Thalabul ilmi belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar, masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini, mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya Allah, kok gak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Gak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama Asadida. Ternyata, iya. Yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang. Ya Allah, ini yang kita baca. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz, jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat. Ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Quran, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah, diingatkan dengan ayat itu, enggak jadi lagi, enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi, belajar mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin, bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertobat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat yang akan membantu kita untuk bertobat, dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertobat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya, namun maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.